Adik. Adik. Adik. Adik. Adik. Adik. Adik. Adik. Udah, dari. Tapi agak tau. So kali adik ngan oho tahoy. Bikin abang A.O. Jangan-jangan pengaruh gaya. Sang hibalih soting film. Malu aku rap roh mepriangan krong pade tapi telah jarang dekap nolai foto yuwe kede bebeka behede putra yang hawa abang sedia nyokapala oi oi i ite na mano onaka kameng na lemonaku kebena mandum na abang sedia dilatihna tokana momotana hotelna apartemenna kapaina mandum lantina telah malu aku rap roh mepriangan krong pade tapi telah jarau nekap nole foto yuwe kede bebeka behede putra yang hawa abang sedia nyokapala oi oi i ide na mano onaka kameng na lemonaku kebena mandum na abang sedia dilatihna tokana momotana hotelna apartemenna kapaina mandum lantina so kali adik ngan oho tahoy bikin abang A.O. Jangan-jangan pengaruh gaya sang hibalih soting film.